anak putra putri kita, yang mana ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, amalan ibadah ini yaitu at-tarbiyah, pendidikan ini tidak lain adalah sebuah amalan yang tergolong ke dalam amalan dakwah ilallah. Amalan dakwah ilallah yang kita mengacu pada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, bahwasanya beliau bersabda, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, khairukum, sebaik-baik kalian, seutama-utama kalian dan semulia-mulia kalian, man ta'allamal Qur'an, mereka lah yang mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Inilah sebuah amalan ibadah, ta'allumul Qur'an. Tahap yang pertama yaitu mempelajari Al-Qur'an, baik mempelajari cara membacanya, mempelajari qiraahnya, tajwidnya, begitu juga yang tidak kalah penting dari itu, mempelajari makna dan tafsirnya serta bagaimana pengamalannya. Ini tahap pertama amalan yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu ta'allumul Qur'an di seluruh aspek dan sisinya. Kemudian yang kedua, tahap yang kedua yaitu ta'limul Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an tersebut, baik mengajarkannya dari sisi qiraahnya, cara membacanya, tajwidnya, begitu pula mengajarkan makna, tafsir dan cara mengamalkan Al-Qur'an tersebut. Dua amalan inilah yang dengannya seorang hamba bisa meraih al-khairiyah. Bisa meraih al-khairiyah, kebaikan, keutamaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis tersebut disebutkan, khairukum, sebaik-baik kalian, seutama-utama kalian adalah yang mengamalkan dua amalan besar ini, yaitu ta'allumul Qur'an wa ta'limuhu. Dan tentunya ikhwani fillah a'azzani Allahu wa iyyakum, dua amalan yang besar ini bukanlah amalan yang mudah, bukanlah amalan yang ringan. Di tahap yang pertama saja, yaitu tahap ta'allumul Qur'an, betapa banyak di antara kita, atau kita tahu ada saudara-saudara kita yang berusaha melakukan amalan tahap pertama tersebut, yaitu ta'allumul Qur'an, namun di pertengahan jalan dia menemui rintangan, kendala, hambatan yang menjadikan dia tidak bisa istiqomah, tidak bisa lanjut perjalanannya melakukan ta'allumul Qur'an. Baik kendala yang ada itu bersifat hissi, fisik, maupun yang bersifat ma'nawi, non-fisik. Ini yang kita jumpai, kenyataan yang ada, yang kita rasakan. Ini baru tahap yang pertama, ta'allumul Qur'an. Baru belajar qiraahnya sudah merasa berat, baru belajar tajwidnya sudah merasa berat misalnya. belum belajar maknanya, tafsirnya dan semisalnya. Ini baru tahap yang pertama, ta'allumul Quran. Terlebih lagi ketika kita menginjak tahap yang kedua dari amalan besar ini, yaitu tahap ta'limul Quran. Ya, ta'lim Al-Quran, mengajarkan Al-Quran tersebut kepada orang lain. Butuh perjuangan, butuh dari kita adanya pengorbanan, baik pengorbanan itu bersifat materi, tenaga, waktu, pikiran dan semisalnya. Yang intinya untuk melakukan amalan besar tahap yang kedua itu ta'limul Quran, butuh adanya kesungguhan, perjuangan dan pengorbanan. Namun tentunya beratnya jalan yang akan kita tempuh bukan berarti menjadikan kita putus asa atau mundur. Namun hal itu hendaknya memacu semangat kita untuk lebih, lebih dan lebih bersemangat, hirs, memiliki hirs yang tinggi, semangat juang yang tinggi untuk bisa mendapatkan al-khairiyah yang telah Rasulullah sebutkan di dalam hadis tersebut. Naam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika kita mengacu pada hadis tersebut dan penjelasan yang telah kita sebutkan, barulah bisa tergambar di benak kita betapa besarnya amalan tarbiyah pendidikan anak-anak kita tersebut. Amalan tarbiyah mendidik putra-putri kita bukanlah amalan yang mudah, bukanlah amalan yang ringan. Namun tetap harus kita tempuh hal itu, karena memang aulad kita, anak-anak kita, putra-putri kita adalah aset bagi kita, aset yang sangat berharga bagi kita. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu." Jika seorang hamba, seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalannya. Illa min salat, kecuali dari tiga hal. Yang pertama, sodaqatin jariyah, sodaqah jariyah, sodaqah yang pahalanya akan terus sampai kepada orang yang bersodaqah hingga setelah wafatnya. Baik itu sodaqah untuk membangun masjid, membangun gedung pendidikan, atau yang semisalnya dari berbagai amalan-amalan sedekah jariyah yang pahalanya masih bisa terus mengalir kepada orang yang bersedekah. Kemudian amalan yang kedua yang akan terus mengalir pahalanya adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu agama, ilmu syar'i yang dia ajarkan, kemudian orang lain bisa mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Inilah amalan kedua yang pahalanya dan ajarnya serta thawabnya akan terus mengalir kepada orangnya. Kemudian yang terakhir yang terkait dengan apa yang sedang kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu waladun salih yad'u lahu, anak soleh yang senantiasa berdoa untuk kebaikan kedua orang tuanya. Inilah amalan ketiga, inilah yang kita sedang bicarakan pada kesempatan kita kali ini, yang tentunya at-tarbiyah pendidikan putra-putri kita sangat terkait dengan hal ini, karena tujuan dari pendidikan putra-putri kita serta tarbiyah mereka adalah bagaimana tarbiyah dan pendidikan tersebut bisa mencetak generasi muda Islam, mencetak anak didik kita mencetak putra-putri kita menjadi orang-orang yang salihun, orang-orang yang saleh. Ini yang kita kejar, yang kita usahakan. Jadi bukanlah tujuan utama pendidikan kita hanya sekedar mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana anak kita yang sebelumnya tidak bisa menulis menjadi bisa menulis, yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Tapi lebih dari itu, bagaimana mencetak mereka menjadi generasi-generasi yang salihun. Tidak hanya menjadi orang-orang yang berilmu, memiliki ilmu, ya, pandai membaca dan menulis, namun lebih dari itu, mereka memiliki akidah yang sahihah. Mereka memiliki manhaj yang sahih dan lurus. Mereka memiliki adab dan akhlak yang mulia, yang bisa bermanfaat bagi diri-diri mereka dan bagi umat. Inilah tujuan yang hendak kita raih dari pendidikan kita. Dan sekali lagi, ikhwani fillah, untuk mencapai hal itu bukanlah perkara yang mudah, bukanlah perkara yang ringan. Sedikit saya gambarkan bagaimana beratnya mengupayakan tarbiyah anak-anak tersebut. Misalnya di pondok Jember, misalnya, ya, di sana ada beberapa lembaga pendidikan, mulai dari TK, ibtidaiyah, mutawasithah, dan tsanawiyah, dewasa. Hampir 90% ijtimaat, rapat-rapat asatidah, pertemuan-pertemuan asatidah, ya, rapat demi rapat, ya, ijtima demi ijtima, ya, pembahasan demi pembahasan, hampir 90% yang dibahas adalah terkait pendidikan anak-anak. Hampir 90%. Adapun pendidikan bagi syabab, anak-anak, orang-orang yang sudah dewasa, ya, pemuda-pemuda yang sudah dewasa, ya, hanya mengambil porsi sekitar 10% dari itu. Karena apa? Pendidikan yang menyangkut anak-anak yang sudah dewasa, ya, remaja-remaja yang sudah dewasa, itu lebih mudah. Lebih mudah. Tidak terlalu banyak menyita pikiran dan waktu. Karena tidak terlalu terkait dengan pihak yang ketiga. Mereka, santri-santri yang sudah dewasa, tidak terlalu terkait dengan pihak ketiga, yaitu pihak wali, aulia ut-talabah, wali santri, wali tulab, ya. Sudah dewasa, bisa mandiri, ya, di pondok, melakukan aktivitas, ikut durus, ta'lim, dan sebagainya, tanpa harus terlalu banyak koordinasi dengan orang tua. Berbeda halnya tarbiyah dan pendidikan anak-anak. Sangat terkait dan harus sangat terkait dengan pihak yang ketiga, yaitu aulia ut-talabah. Karena dalam pendidikan anak-anak, pihak yang pertama adalah pihak sekolah, mudarrisun, para pengajar, kemudian pihak yang kedua adalah anak didik itu sendiri, dan pihak yang ketiga adalah aulia ut-talabah, wali santri dan wali tullab. Ini butuh adanya koordinasi yang baik, yang sinergis antara tiga pihak yang terkait ini. Ketika hubungan antara ketiga pihak, antara pihak sekolah dan pihak wali santri, wali talabah, aulia ut-talabah, kurang terjalin dengan baik, maka pendidikan akan mengalami hambatan. Minimalnya hambatan, ya. betapa banyak di daerah-daerah, di kota-kota yang pendidikan anak-anaknya terbengkalai. Di suatu ma'had di kota A misalnya, pendidikan anak-anak, tarbiyah anak-anak terbengkalai, terhenti, ya, karena satu dua hal. Yang seringkali terjadi karena kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terkait ini tadi. Maka tentunya ketika kita mengetahui hal ini, pentingnya hubungan yang baik, yang terjalin dengan baik antara ketiga pihak ini, maka at-ta'awun, kerjasama antara ketiga pihak ini sangatlah dibutuhkan demi keberhasilan dan kesuksesan pendidikan atau tarbiyah anak-anak kita. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, penting untuk kita ketahui, penting untuk kita sadari bahwasanya pendidikan anak-anak secara hukum asal, al-asl, hukum asalnya adalah kewajiban dari orang tua. Ini yang harus kita pahami dan kita sadari, bahwasanya kewajiban mendidik anak-anak, mendidik putra-putri kita adalah kewajiban kita sendiri selaku orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, lindungilah diri-diri kalian, wa ahlikum nar, dan keluarga kalian dari azab api neraka. Khitabnya di sini siapa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Khitabnya adalah kepada kita, kepada aba, kepada para ayah, kepada para bapak dan kepada para aba. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita melindungi diri-diri kita dan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita dari azab api neraka. Dan di antara upaya yang kita lakukan untuk mengamalkan firman Allah tersebut adalah dengan melaksanakan at-tarbiyah, pendidikan. Jadi dari sini kita bisa mengambil benang merah bahwasanya pendidikan dan tarbiyah itu adalah kewajiban orang tua. Ini secara hukum asal. Inilah yang harus kita tanamkan baik-baik pada diri kita, bahwasanya kebaikan putra-putri kita, soleh atau tidaknya putra-putri kita, itu adalah tanggung jawab kita selaku para orang tua. Jadi jangan sampai terpikir dan terlintas sedikit pun bahwasanya kewajiban mendidik putra-putri ini ada pada pihak sekolah. Kewajiban utama dari pendidikan putra-putri kita ini ada pada pihak sekolah, kepada para ustadz, kepada para mudarrisun, kepada para pengajar, bukan. Tapi kewajiban itu hukum asalnya adalah kembali kepada diri kita masing-masing selaku orang tua. Sehingga jangan sampai muncul anggapan kalau saya sudah naruh anak saya di sebuah ma'had atau pondok pesantren dan saya melakukan kewajiban saya membayar SPP tepat waktu setiap bulan, lepas tanggung jawab setelah itu. Tidak demikian. Kalau sudah kita memenuhi kewajiban kita ke pihak sekolah, kita bayar SPP, kita bayar uang modul, sudah selesai tanggung jawab kita, kita kemudian lepas tangan, tidaklah seperti itu. Tidaklah seperti itu. Seorang yang paham makna ayat yang kita sebutkan tadi, paham betul bahwasanya pihak ma'had, pihak pondok dan pihak sekolah itu hanya selaku pihak yang muta'awin, yang bekerja sama dengan dirinya untuk melakukan upaya tarbiyah ini. Jadi pihak ma'had, pihak sekolah, pihak pondok itu hanya sekedar pihak yang muta'awin, membantu dia untuk melaksanakan kewajibannya selaku orang tua, yaitu untuk mendidik putra putrinya. Demikian yang harus kita pahami dan kita tanamkan pada diri kita, sehingga ketika kita sudah memahami hal itu, ya, ketika anak kita sudah kita letakkan di sebuah pondok pesantren atau di sebuah ma'had atau di sebuah lembaga pendidikan, tidak serta-merta tanggung jawab kita lepas. Peran serta kita di pendidikan dan proses tarbiyah tersebut sudah tidak ada. Yang seharusnya dipahami oleh setiap kita selaku para aba adalah bagaimana kita bisa berperan serta dan berta'awun dengan pihak ma'had, dengan pihak sekolah, dengan pihak pondok untuk bisa melancarkan proses tarbiyah tersebut. Akan selalu termotivasi dirinya dan terdorong untuk bisa memberikan sumbangsih berupa ta'awun kerjasama dengan pihak ma'had dan pihak pondok atau pihak sekolah untuk bisa mensukseskan program tarbiyah tersebut. Karena manfaatnya juga kembali kepada dirinya sendiri, kembali kepada putra-putrinya sendiri. Inilah yang ingin kita pahamkan, ya, yang hendaknya kita pahami, ya, bahwasanya sekali lagi pihak pondok, pihak sekolah dan pihak ma'had itu hanya sekedar pihak yang muta'awin, membantu dan bekerja sama dengan para aba, para orang tua untuk melakukan amalan tarbiyah ini. Adapun hukum asal kewajiban tarbiyah adalah beban orang tua. Beban orang tua. Maka marilah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, para aulia ut-talabah, ya, di sini ingin kita sampaikan sebuah hasungan, ya, dan himbauan kepada kita semua untuk kita bersemangat berta'awun dengan sesama kita, ya, sesama ikhwan, berta'awun dengan pihak ma'had dan pihak sekolah untuk melancarkan kegiatan belajar mengajar atau tarbiyah tersebut. Misalnya apa ta'awun yang bisa kita sumbangsihkan, yang bisa kita lakukan dengan pihak ma'had untuk kelancaran tarbiyah anak-anak kita? Misalnya nanti mungkin ke depannya kita membutuhkan adanya kerjasama dan ta'awun dari antum-antum semua, misalnya untuk menasmi' bacaan Al-Quran anak-anak. Ini misalnya. Misalnya nanti kita programkan ada ujian Al-Quran, ujian hafalan Al-Quran setiap bulan misalnya, yang tentunya membutuhkan adanya tenaga yang besar, tenaga dalam jumlah yang besar untuk bisa melaksanakan program tersebut. Kalau kita hanya mengandalkan tenaga para mudarrisun, mengandalkan tenaga para pengajar saja, tidak mungkin hal itu bisa terlaksana. Misalnya saja saya gambarkan kegiatan ujian Hifdzul Quran yang ada di Ma'had Jember misalnya. Tentunya jumlah santri dan jumlah pengajar yang ada di sana lebih besar dibandingkan dengan yang di sini. Ketika ada ujian Hifdzul Quran yang dilaksanakan tiap bulan, kalau hanya sekedar mengandalkan tenaga pengajar yang ada, maka tidak mungkin hal itu bisa dilaksanakan. Oleh karena itu setiap bulan di sana di laksanakan ujian Hifdzul Quran yang melibatkan seluruh ikhwan yang ada di sana, walaupun dia sehari-harinya tidak terkait langsung dengan kegiatan belajar mengajar yang ada di pondok. Namun setiap bulan untuk menasmi bacaan anak-anak ketika ujian, semua orang, semua ikhwan yang ada di kompleks mahad dilibatkan untuk ikut menasmi anak-anak. Inilah ta'awun yang ingin kita bisa terapkan dan bisa kita wujudkan di tempat kita ini, di Batam ini. Yang kita lihat di sini sebenarnya potensi ikhwah baik dari sisi jumlah maupun dari sisi kemampuan tentunya tidak menutup kemungkinan untuk bisa menerapkan hal itu. Memiliki potensi yang besar untuk bisa mewujudkan hal itu. Tinggal bagaimana kesungguhan kita dan bagaimana pengaturan serta koordinasi yang bisa mengatur hal itu agar bisa terlaksana dengan baik. Namun sekali lagi, ketika kita sampaikan hal ini, minimalnya pada antum sudah ada gambaran, ya, bahwasanya pihak ma'had, pihak sekolah, pihak pondok yang ada di sini, ya, Tahfidz An-Najiyah, ya, ingin mengajak antum semuanya agar bisa berta'awun dengan lebih aktif, ya, dengan lebih aktif, dengan contoh ta'awun yang sudah kita sebutkan tadi. Mungkin juga nanti kita akan sangat membutuhkan pertolongan dan ta'awun dari antum semua, misalnya untuk mengawasi anak-anak, ya, untuk mengawasi anak-anak. Kondisi yang ada di tempat kita, di yang ada di pendidikan kita ini, ya, ketika anak-anak istirahat misalnya, ya, karena jumlahnya tenaga pengawas yang mengawasi anak-anak ketika istirahat, kadang-kadang anak, ya, keluar dari gedung, keluar dari kelas, kemudian bermain, ya, melakukan ini dan itu, yang terkadang melakukan hal-hal yang bisa mengganggu orang lain. Maka di sini diperlukan adanya pengawas, ya, adanya pengawas. Dan sekali lagi, kalau kita hanya mengandalkan tenaga pengajar yang ada, maka hal itu sulit untuk bisa terrealisasi, ya. Mungkin nanti suatu kita programkan misalnya, ya, kita adakan program piket, ya, untuk mengawasi anak-anak misalnya ketika jam waktunya sholat zuhur yang mereka harus pergi ke masjid misalnya. Jalannya mereka dari tempat lokasi gedung tahfidz menuju masjid, tentunya ada, harus ada yang mengawasi. Maka inilah, di sini kita butuh adanya tenaga. Dan kita menghimbau kepada para ikhwan sekalian untuk bisa ikut serta berta'awun, aktif berta'awun untuk merealisasikan hal itu. Saya kasih, saya sebutkan sebuah gambaran yang di Jember, ya, karena memang saya tinggalnya di Jember dan bisa mengamati pendidikan yang terjadi di sana, yang terlaksana di sana. Para mutazawwijun, para ikhwan yang ada di sana dilibatkan untuk hal itu, ya. Di sana ada piket pondok misalnya, piket pos jaga yang tugasnya untuk mengawasi anak-anak ketika istirahat, ketika datang, ketika istirahat, dan ketika pulang. Dan ini sukarela dan sifatnya himbauan, dan alhamdulillah bisa terlaksana yang seperti itu. Begitu juga para mudarrisun dibentuk jadwal piket, ya, yang sudah disusun, yang tugasnya untuk mengawasi anak-anak. karena namanya anak-anak, kalau tidak diawasi, ya, mungkin terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan. Jadi butuh adanya kontrol, butuh adanya pengawasan, ya, seperti itu. Dan sekali lagi, kalau kita hanya mengandalkan tenaga pengajar yang jumlahnya sangat terbatas, hal itu tidak akan mungkin bisa terlaksana dengan baik. Fungsi kontrol dan fungsi pengawasan tersebut tidak bisa terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, kita himbau kepada ikhwan sekalian untuk bisa, bagaimana kita bisa bertaawun, ya, dengan pihak ma'had, dengan pihak sekolah, ya, untuk bisa melaksanakan program tersebut. Toh kembalinya, manfaatnya juga kembali kepada diri kita sendiri. Nah, jadi seperti itu gambaran singkat, ya, pentingnya dari kita untuk bertaawun, ya, baik dari pihak ma'had, pihak sekolah, dengan pihak orang tua, ya, dibutuhkan adanya jalinan kerjasama dan ta'awun yang solid, yang baik, untuk kebaikan putra-putri kita, untuk kebaikan putra-putri Ahlus Sunnah. Begitu juga ta'awun itu, ya, selain terkait dengan jam belajar, juga ta'awun itu tidak akan lepas setelah pulangnya anak dari sekolah. Ketika anak sudah sampai di rumah, pulang dari sekolah, masih dibutuhkan adanya ta'awun dari orang tua. Bentuk ta'awun yang sangat kita harapkan, misalnya, ya, bagaimana di rumah itu bisa dikondisikan anak-anak bisa terjaga imannya, bisa terjaga akhlaknya. Jangan sampai kita memasukkan ke rumah-rumah kita hal-hal yang bisa menjadi sebab turunnya iman anak-anak kita, atau merusak akhlak anak-anak kita, ya. Misalnya masih ada televisi di rumah, dan sudah bukan perkara yang tersembunyi lagi bagi kita tentang madarat dari televisi itu, ya. Sampai-sampai di kalangan awam, ya, ada yang melakukan sebuah penelitian. Kenapa? Ya. Di antara sebab terbesar yang menjadikan anak-anak itu konsentrasinya menjadi berkurang, ya, susah untuk konsentrasi ketika belajar, di antara sebab terbesarnya adalah karena adanya televisi di rumah. Televisi, ya, sudah tergambar di benak kita apa tontonan yang dilihat anak-anak kita ketika melihat televisi. Ya. Tontonan-tontonan yang tidak mencerminkan Islam, tidak mencerminkan adab dan akhlak Islami, ya, bahkan mayoritasnya bertentangan dengan ajaran-ajaran dan adab-adab serta akhlak Islam. Maka seolah-olah ketika kita mengajarkan di pondok, di sekolah, kita ajarkan bagaimana akhlak yang baik, akhlak yang mulia, ya, bagaimana cara berbakti kepada orang tua, bagaimana berbuat baik kepada sesama, bagaimana kita menghasung anak-anak kita untuk menghindari kedzaliman-kedzaliman, menjauhi kedzaliman-kedzaliman. Namun ketika di rumah ada televisi yang ditonton anak-anak kita, justru yang bertentangan dengan apa yang kita sampaikan ketika di sekolah. Di TV dipertontonkan bagaimana seorang anak membentak kedua orang tuanya. Di TV dipertontonkan bagaimana anak kecil berani melawan kedua orang tuanya. Dan semisalnya dari tontonan-tontonan yang bisa merusak akhlak putra-putri kita. Maka sekali lagi, inilah bentuk ta'awun yang juga kita harapkan dari para aba, dari para orang tua, bagaimana kita mengkondisikan anak-anak kita ketika di rumah. Kita ciptakan suasana yang Islami di rumah-rumah kita. Jauhkan rumah-rumah kita dari hal-hal yang bisa merusak iman dan akhlak putra-putri kita. Dan sekali lagi, itulah tanggung jawab orang tua. Itu adalah tanggung jawab orang tua. Kullukum mas'ulun, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap di antara kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya terhadap apa yang dipimpinnya. Dan sebagian besar kerusakan iman dan akhlak yang ada pada anak-anak generasi muda kaum muslimin tidak lain adalah karena sebab orang tuanya, sadar atau tidak sadar, baik orang tua tersebut menyadari atau tidak. Baru kalau kemudian anaknya melakukan hal-hal yang di luar dugaan, yang disalahkan anaknya, padahal kembalinya yang salah, yang bertanggung jawab adalah orang tuanya. Yang menjadi sebab anak tersebut menjadi anak-anak yang jelek akhlaknya, yang rusak akhlaknya, rusak moralnya, adalah tidak lain karena sebab orang tuanya. Sebab orang tuanya sendiri. Begitu juga media-media yang lain yang sangat dikhawatirkan bisa merusak iman dan akhlak putra-putri kita. HP misalnya, atau komputer yang bisa tersambung dengan internet, sekali pencet yang muncul macam-macam. Tuh, nanti bisa saya kontrol, saya awasi. Berapa waktu dari 24 jam antum bisa mengawasi putra-putri antum? Bisakah antum mengawasi putra-putri antum selama 24 jam penuh? Jawabannya tidak. Maka hendaklah kita perhatikan hal ini. Sekali lagi, jauhkan putra-putri kita dari media-media yang bisa menjadi sebab rusaknya moral dan akhlak putra-putri kita. Baik televisi, HP, internet, dan semisalnya. Nah, begitu juga biasakanlah putra-putri kita untuk di rumah, ya, hindarilah makhluk-makhluk, gambar makhluk-makhluk yang bernyawa. Rasulullah alaihissalatu wassalam bersabda, "La tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun aw kalbun." Para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar makhluk bernyawa dan terdapat anjing di dalamnya. Syahidnya adalah perkataan beliau, sabda beliau, yang mana malaikat itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar makhluk bernyawa. Mungkin belum tergambar di benak kita apa madharatnya. Kalau cuma sekedar malaikat tidak bisa masuk, ya sudah, misalnya. Maka yang perlu kita pahami, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika para malaikat tidak dan terhalangi masuk ke dalam rumah kita, maka barokah yang ada di rumah kita akan tercabut. Itulah, ya. Mungkin selama ini kita belum menyadari, ya, hal itu. Maka hendaklah kita perhatikan dan kita upayakan di rumah-rumah kita, bagaimana rumah-rumah kita steril dari hal itu, gambar-gambar makhluk bernyawa dan semisalnya. Nah, begitu juga, ya, permainan, ya, permainan untuk anak-anak kita, untuk putra-putri kita. Mungkin sebagian kita pernah berpikir, ya, biar enggak gaptek, ya, sekali-sekali kita pegangi HP lah. Kita kasih waktu untuk bermain, ya, apa istilahnya itu? Game, permainan. Maka yang seperti ini adalah merusak, ya, hakikatnya merusak anak-anak kita. maka hindarilah. Jauhkanlah anak-anak kita dari itu semua. Sibukkanlah mereka dengan ilmu. Sibukkanlah mereka dengan ya hal-hal yang bermanfaat. Nah, ini diantara gambaran himbauan kita kepada awliya ut-talabah, kepada para wali santri, untuk bisa berta'awun dengan kita, dengan pihak ma'had, pihak sekolah, dengan gambaran-gambaran ta'awun yang seperti kita sebutkan tadi. Dan tentunya ya, gambaran ta'awun yang kita sebutkan tadi bukanlah sebagai batasan ya. Namun tentunya kedepannya mungkin kita akan membutuhkan ta'awun yang lebih luas sifatnya ya. Dan sekali lagi kita himbau kepada para awliya ut-talabah ya, kepada para wali santri, untuk bisa menyambut ajakan dan himbauan ini, untuk bisa berta'awun dengan pihak ma'had dan pihak sekolah demi kebaikan pendidikan dan tarbiyah putra-putri kita, putra-putri kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah. Mungkin untuk sementara ini kita cukupkan apa yang kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Untuk selanjutnya hal ini bisa ditindaklanjuti dan bisa diterapkan serta bisa direalisasikan. Naam. Nasallallahu taala at-taufiq was-sadad. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.